Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kemarin terakhir kita sudah membaca syarah bait yang ke-14, itu hadis Ali dan Nazil. Sekarang kita lanjutkan bait yang ke-15. Qala An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa ma adathahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Dan hadis yang engkau nisbahkan atau engkau sandarkan kepada al-ashab, para sahabat, min qawlin, dari ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan, fahuwa mawqufun, maka itu adalah hadis mauquf, zukin, telah diketahui. Ana ulang, wa ma adaftahu, dan apa yang engkau sandarkan atau engkau nisbahkan, ilal ashabi, kepada para sahabat, min qawlin, dari ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan, fahuwa mauqufun, maka itu adalah hadis mauquf, zukin, telah diketahui. Makna zukin adalah ulim. Artinya apa? Yaitu sudah diketahui. Ini adalah jenis hadis yang ke-15 yang disebutkan oleh mu'alif di manzumahnya. Kita baca syarahnya. Wa qawluhu, dan ucapan an-nazim, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin, hadha huwa al-qismul khamisa asyara. Ini adalah jenis yang ke-15 min aqsamil hadithil madhkurati fi hadhan nazmi, wahual mawqufu, dari jenis-jenis hadith yang disebutkan di nazm ini, yaitu hadith mauquf. Qawluhuma, ucapan mu'alif ma, itu di awal bait, wa ma adaftahu, ma di situ adalah syartiyah. Ma syartiyah, itu ma yang memiliki makna syarat. Oleh karena itu diikuti dengan fa, fahuwa. Ma syartiyah biasanya diikuti dengan fa. Qawluhu ma syartiyatun adaftahu ilal ashabi ay ma adaftahu ayyuhar rawi ilal ashabi, yaitu apa yang engkau sandarkan wahai perawi. Ini seolah-olah khitabnya kepada perawi hadis. Ketika meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada sahabat, maka ya, disebut dengan hadis mauquf ini. Ilal ashabi, wal ashabu jam'u sahbin. Ashab itu bentuk jamak dari sahab. Wa sahbun ismu jam'i sahibin. Dan sahab adalah bentuk jamak dari sahib. Jadi sahib itu bentuk tunggalnya, mufradnya, sahib. Kemudian kalau dijamakkan menjadi sahab. Sahab dijamakkan lagi menjadi ashab. Sehingga boleh terkadang kita membaca salawat ya. Wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Boleh. atau wa ashabihi, boleh dua-duanya karena merupakan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya sahib. Wal muradu bil ashabi huna, dan yang dimaksud dengan al ashab di sini adalah ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sahabiyyu, ini bentuk tunggalnya sahabi. Itu bentuk tunggal dari seorang sahabat Nabi. Was-sahabi huwa man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Definisi sahabi beliau sebutkan di sini, yaitu seorang yang berkumpul dengan Nabi. Berkumpul artinya apa? Bertemu Nabi. Mu'minan bihi, beriman kepada beliau. Artinya ketika berjumpa dengan Nabi, itu sudah dalam keadaan beriman. Sudah dalam keadaan beriman kepada beliau. Kepada risalah yang beliau bawa. Kepada agama Islam yang beliau dakwahkan. Sudah beriman. Sehingga kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi, akan tapi masih dalam keadaan kafir, belum beriman. Kemudian sampai Rasulullah wafat alaihi salatu wassalam, orang tadi masih belum beriman juga. Setelah Rasulullah wafat, baru kemudian beriman. Ada yang seperti itu kondisinya. Maka tidak tergolong sahabi, walaupun pernah berjumpa Nabi. Kenapa? Karena ketika berjumpa Nabi, dia dalam keadaan kafir, belum mukmin. Baru bisa dikatakan sebagai sahabi, sahabat Nabi, adalah ketika dia berjumpa Nabi sudah dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas itu, yaitu di atas Islam. Ini syaratnya, syarat berikutnya. Dia harus meninggal dalam keadaan muslim, mukmin. Wa in takhallalat riddah, ini ada sebagian ulama yang menambahkan demikian. Wa in takhallalat riddatun, walaupun dia sempat murtad. Walaupun sempat murtad. Yarhamukallah. Karena ada beberapa kasus demikian. Seorang sahabi, kemudian setelah wafatnya Rasulullah, sempat murtad. Tapi kemudian kembali kepada Islam, bagus keislamannya dan meninggal di atas Islam. Maka yang demikian tetap tergolong sahabi. Qala rahimahullah, hatta walau kanal ijtima'u lahdhah. Walaupun berjumpanya dengan Nabi, berkumpulnya dengan Nabi itu lahzatan, hanya sesaat. Cuma satu kali berjumpa Nabi, tetap teranggap sebagai sahabi, asalkan syarat-syarat yang lain terpenuhi. Tadi, berjumpa dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin. Walaupun hanya berjumpa sesaat saja. Wa hadza min khasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk kekhususan, keistimewaan yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna sahibuhu man ijtama'a bihi walau lahdhah, yaitu sahabatnya yang digolongkan menjadi sahabat Nabi adalah barang siapa yang berkumpul dengan beliau walaupun sesaat. Ini keistimewaan Nabi. Amma ghairuhu fala yakunu as-sahibu sahiban illa bituli suhbatin. Adapun selain Nabi, maka tidak bisa seseorang itu dianggap sebagai sahib bagi seseorang itu selain Nabi, kecuali dengan tulis suhbah, kecuali dengan persahabatan yang lama, perjumpaan dan perkumpulan yang lama, berkumpul dalam keadaan lama, ya, sudah lama kenal, dan seterusnya. Baru bisa disebut sebagai sahib seseorang. amma mujarradu ay yulaqiyahu fi ayyi makanin fala yakunu bidzalika sahiban lahu. Adapun sekedar bertemu dengan seseorang di suatu tempat, maka tidak bisa disebut sebagai sahabinya atau sahabatnya. Oleh karena itu misalnya ashab Ibnu Mas'ud, mulai dari tabaqah tabi'in aja sudah tidak seperti ini lagi. Misalnya para ashabnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu murid-murid beliau. Tidak bisa dikatakan sebagai muridnya Abdullah bin Mas'ud, kecuali yang sudah lama bermulazamah dengan beliau. Sudah lama mengambil ilmu dari beliau. Duduk di majelisnya beliau. Begitu juga ashabu Syafi'i misalnya. Ya, murid-muridnya Syafi'i. Tidak bisa dikatakan demikian kecuali yang sudah lama bermulazamah dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga ashab yang dinisbatkan kepada yang lain. Adapun Nabi cukup sekali berjumpa. Jika terpenuhi syarat-syaratnya maka sudah teranggap sebagai sahabi, yaitu ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Wala budda fi sahabi ay yamuta mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harus seorang sahabi itu haruslah meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Hatta walau irtadda 'anil Islam, walaupun sempat murtad keluar dari Islam. Tsumma raji'a ilaihi marratan ukhra, kemudian kembali lagi kepada Islam di kesempatan yang lain. Fahuwa sahabiyun ala sahihi min aqwali ahli ilmi. Maka dia tetap teranggap sebagai sahabi. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat ahlul ilmi, para ulama. Di sini beliau mengisyaratkan bahwasanya di sana memang ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan seorang yang sudah keluar dari Islam atau sempat murtad maka tidak lagi teranggap sebagai sahabi. Ini ada pendapat yang menyatakan demikian. Tapi sekali lagi, pendapat yang sahih, yang lebih kuat dan dipakai, dipilih oleh para ulama adalah tetap teranggap sebagai sahabi walaupun sempat murtad, asalkan dia kembali kepada Islam dan meninggal di atasnya. Idzan fama adaftahu ila sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim fa innahu yusamma 'inda almuhaddithina mawqufan. Jadi kesimpulannya, riwayat yang engkau nisbatkan atau sandarkan kepada sahabat, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka itu disebut di kalangan ahlul hadith sebagai hadith mauquf. Sebagai hadith mauquf. Memang demikian, barakallahu fikum, ya. Di Manzumah Baiquniyah ini penyebutan hadis mauquf itu baru disebutkan di bait yang ke-15. Padahal ya, alangkah lebih baiknya jika atau lebih tepat, lebih cocok kalau disebutkan setelah penyebutan hadis marfu, sebelum maqtu. Masih ingat maqtu hadis apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan baitnya? Hadis marfu dulu. Marfu bagaimana bunyinya? Apa? Bu Yusuf ya? Pamalita bi'in. Nah, penyebutan hadis marfu kemudian diikuti hadis maqtu. Hadis marfu yang dinisbatkan kepada siapa? Nabi. فَمَوْضِيْفَ لِلنَّبِيلْ مَرْفُوْءُ وَمَا لِتَابِعِنْ هُوَ الْمَقَتُوْءُ. Marfu, hadis marfu penyebutannya kemudian diikuti hadis maqtu. Padahal antara Nabi dan Tabi'in ada siapa? Sahabi, para sahabat. Ya, maka langkah lebih baiknya ketika penyebutan hadis mauquf itu disebutkan setelah marfu sebelum maqtu. Ini tambih yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan, wa kana haqqu hadzal qismi ay yurfiqahu aqibal marfu' wa qablal maqtu'. Hak dari penyebutan jenis hadis mauquf ini seharusnya disebutkan setelah penyebutan marfu' sebelum maqtu'. Li syarafihi 'alaihi 'anil maqtu', kata beliau. Karena lebih utamanya hadis mauquf dibandingkan maqtu, tentunya dari sisi sanad lebih tinggi dibandingkan maqtu. Wa munasabatihi lil maqami hunak, dan lebih tepatnya disebutkan di tempat tersebut. Nah, tapi ala kulli hal memang demikian. Ya, An-Nazim menyebutkannya baru di bait yang ke-15. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu zukin ya'ni ulim. Ucapan Nazim zukin maknanya adalah ulim, diketahui. Wa qawluhu min qawlin wa fi'lin. Dari ucapan dan perbuatan. Yustathna min dhalika ma thabata lahu hukmur raf'i. Diperkecualikan dari hal ini, atau dari hal itu, apa yang sabit terhadap riwayat tersebut, hukum raf'. Min qawli sahabiyyi aw fi'lihi. Baik dari ucapan sahabi maupun perbuatannya. Fa'innahu yakunu marfu'an hukman walau kana min fi'li sahabi. Maka ketika itu, kalau ada ucapan sahabi atau perbuatan sahabi yang diriwayatkan yang mengandung hukum marfu, hukum rafa', maka ya, itu disebut sebagai hadis mauquf sanadan, sanadnya mauquf tapi hukumnya marfu', walaupun itu perbuatan sahabi, sebagaimana yang sempat kita bahas, ya, atau disebutkan oleh muallif dan syarih di pembahasan hadis marfu. Di sana ada hadis yang marfu, sanadnya marfu, maka dihukumi marfu. Ada yang hadis mauquf hanya disandarkan kepada sahabi, tapi mengandung hukum rafa'. Beliau sebutkan contohnya di sini. Kasolati Aliin radhiyallahu anhu fil kusuf thalatha ruku'atin fi kulli raq'atin. Seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu salatnya beliau ketika melakukan salat kusuf, salat gerhana. Thalatha ruku'atin fi kulli raq'atin. Beliau melakukan 3 kali ruku' di setiap rakaat. Ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fahadha marfu'un hukman. Maka yang demikian ini dihukumi marfu', walaupun sanadnya hanya sampai kepada Ali, dan Ali tidak menyatakan, ya, misalnya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam demikian, aku melihat Nabi mengamalkan yang seperti ini. Beliau tidak juga mengatakan aku mendengar Nabi bersabda demikian. Tidak. Hanya diriwayatkan berupa perbuatan sahabi. Tapi yang demikian ini tetap dihukumi marfu'. Li'anna 'adadar ruku'ati fi raq'atin wahidatin amrun yutawaqqafu fihi 'ala syar'i. Ini alasannya. Kenapa dihukumi marfu'? Karena jumlah ruku' di dalam satu rakaat ini adalah perkara yang yutawaqqafu fihi 'ala syar'i. Perkara yang hanya didasarkan pada syariat, yang berhenti pada dalil syar'i. La wala majala lil ijtihadi fihi. Tidak ada ruang untuk ijtihad padanya. Tidak ada ruang atau celah untuk berijtihad padanya. Karena ini perkara ibadah. Perkara ibadah tauqifiyah. Sebagaimana jumlah rakaat pada sholat duhur 4. Sebagaimana jumlah rakaat pada sholat barakallahu fikum pada sholat-sholat yang lain. Asar, maghrib, isya. Ya. Setiap satu rakaat dilakukan satu ruku. Ini yang disebutkan di sholat-sholat 5 waktu. Begitu juga yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ini adalah perkara ibadah. Dan perkara ibadah tauqifiyah, berhenti pada dalil syar'i. Tidak boleh ya berijtihad padanya. Maka dihukumi sebagai hukum marfu'. Wakadzalika law tahaddatsa as-sahabiyyu an amrin min umuril mustaqbal. Begitu juga jika ada sahabi diriwayatkan berbicara tentang suatu perkara dari perkara-perkara mustaqbal. Itu perkara-perkara yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Misalnya seorang sahabi memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya. Atau yang akan terjadi di zaman yang mendekati hari kiamat, di akhir zaman. Maka ini adalah perkara mustaqbal yang tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Sehingga para sahabi pasti mendapatkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabi semuanya udul. Ya, para sahabi semuanya adil. Ya, tidak mungkin berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Pasti para sahabi, para sahabat tadi mendapatkannya atau mengambilnya dari Rasulullah. Au umuril ghaib. Atau sahabi memberitakan suatu perkara dari perkara ghaib. Misalnya memberitakan tentang apa yang terjadi atau yang dialami mayit di dalam kuburnya. Nah, atau memberitakan tentang barakallahu fikum, misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan lafaz kursi di dalam ayatul kursi. Maka diriwayatkan dari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya al-kursi maudhi'ul qadam. Kursi adalah barakallahu fikum maudhi'ul qadam, tempat kaki, itu kakinya Allah Subhanahu wa taala itu di kursi. Maka yang demikian ini perkara gaib yang tidak mungkin Abdullah bin Abbas mengambilnya atau mendapatkannya kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yuhkamu lahu birraf'i. Maka sungguhnya yang demikian itu dihukumi dengan rafa'. Lianna umural ghaibi laisa lirra'yi fiha majalun. Karena perkara-perkara gaib tidak ada bagi ra'yu, yaitu bagi akal, pendapat manusia, ruang padanya. Ya. Selesai kita dari syarah bait yang ke-15. Hadis mauquf. Kita baca bait yang berikutnya untuk dihafal. Bait yang ke-16 sampai 18. Qala an-Nadhim al-Baiquni rahimahullahu taala wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Kemudian yang ke-17, wa kullu ma lam yattasil bihali wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Isnaduhu isnaduhu munqati'ul awsali. Kemudian 18, wal mu'dalus saqitu minhu tsnani. Bacanya harus sambung nanti ya. Wal mu'dalus saqitu minhu tsnani. Wama ata mudallasan naw'ani. Wama ata mudallasan naw'ani. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.